yang terjadi. Akhir tak seperti awalnya. Kau ingin meninggalkan aku. Dulu pernah ku katakan cinta terakhirku untukmu. Namun waktu berkata bukan. Takut tahu hingga jantung.